الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الإخوة حفظني وحفظكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu atau kemarin telah kita bahas dan sedikit masuk tentang ahkamu tajwid ala wa huwa fil bab au fil hukum al-ta'rif. Naam. Al-ta'rif. Alif lam at-ta'rif. Atau hukum huruf-huruf yang kemasukan alif lam. Nah, dan terbagi menjadi dua, ya. Nah, bagi yang kemarin belum hadir atau tidak hadir bisa melihat pada halaman 72 atau awal dari juz 3. Baik. Jadi al-ta'rif, naam, atau hukum bacaan alif lam dalam ilmu tajwid terbagi menjadi dua, naam. Ada izhar qamari dan idgham syamsi. Kemarin telah kita baca contoh-contohnya, naam. Jadi huruf qamariyah ada 14, demikian pula huruf syamsiyah berjumlah 14. Nah. Kemudian sekarang kita akan masuk pada ahkam nun as-sakinah wa tanwin, ya. Hukum bacaan, ya, nun sukun atau tanwin. Pada hukum nun sukun atau tanwin terdapat 4, ya, ada 4 hukum, ya. Pada bacaan nun sukun atau tanwin terdapat 4 hukum. Yang pertama adalah, ya, al-izhar. Ayo. Kita masuk ke ahkam nun sakinah wa tanwin. Ya, hukum bacaan, ya, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, ya. Jadi, contohnya nun sukun, ya. Ya, min aina. Ini nun sukun. Min pada kata-kata min. Ya, min aina. Ya, ini nun sukun bertemu dengan hamzah. Ini ada hukumnya dalam ilmu tajwid, ya. Namanya bacaan apa ini? Ya. Ini dipelajari hanya pada ilmu tajwid. Dalam ilmu bahasa tidak ada. Baik. Jadi seperti ini contohnya, ya. Gambarannya apa saja isi dari hukum-hukum, ya, bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan terbagi menjadi 4 bacaan atau 4 hukum. Yang pertama adalah izhar, naam. Kedua ikhfa. Yang ketiga qalb, naam. Yang keempat adalah idgham. Yang keempat adalah idghon. Kita akan masuki hukum yang pertama, yakni al-idhar. Naam. Idhar. Bacaan idhar. Al-idhar. Ya. Secara bahasa artinya adalah jelas. Jelas. Ya. Secara bahasa artinya jelas. Dari kata zuhara atau azhara yuzhiru izharan. Yang artinya adalah jelas. Adapun secara istilah adalah ya. Bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf izhar dengan jelas, ya. Dibaca dengan jelas. Ya. Huruf-huruf izhar adalah huruf-huruf halq. Huruf-huruf halq. Ya. Huruf-huruf yang makhrajnya berada di tenggorokan. Nah. Berjumlah berapa hurufnya? 6. Ya, 6 huruf. Ya. Jadi yang pertama hamzah, kedua h, ketiga a, ain, lain, dan kha. Ini 6 huruf, huruf-huruf hal. Jadi misalkan nun sukun, ya. Nun sukun, ya, nun sukun. Atau tanwin, ya, tanwin misal fathatain, kasratain, atau dhammatain. Nah, bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka bacaannya dibaca dengan jelas. Ya. Dibaca dengan jelas, ya. Seperti contoh di sini adalah bertemu dengan hamzah, ya. An asri, an a, ya. Nun sukunnya ditampakkan, ya. Jadi nun sukun, ya, ditampakkan dengan jelas. An, ya. Taib. Mungkin pula ketika bertemu dengan ha, ha, ain, wain, ha, maka bacaan nun sukun atau tanwin dibaca dengan izhar, ya. Namanya adalah izhar. Nah, ini penting mengetahui hukum-hukum seperti ini. Karena kan para ahlu bidah mereka juga menguasai. Kadang kalau kita tidak menguasai ilmu tajwid seperti ini, kadang mereka mengetes, ya. Ngetes kepada kita. Nah, pernah ada teman, ya, dites ilmu tajwid sama mereka. Qadarullah, teman anak ini nggak bisa menjawab karena belum belajar tajwid. Langsung dibilangin tajwid aja nggak bisa, membantah-bantah kuburan. Jadi, maka yang penting pelajari ilmu tajwid. Baik. Nah, jadi bacaan izhar adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, atau bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf halqi. Nah. Dan ini dinamakan nama lainnya pula adalah izhar halqi. Nah. Izhar halqi. Nah. Karena bertemu dengan huruf-huruf yang berada di tenggorokan. Nah. Kita baca contohnya sebagian. Nah. Menampilkan contoh-contoh, ya. yang mencakup. Contohnya untuk nun sukun bertemu dengan hamzah, ya. Kita baca waman asdaku, waman asdaku, waman asdaku, waman asdaku. Baik, ya, di sini nun sukun bertemu dengan hamzah, ya. Kemudian tanwin, ya, ini bertemu dengan hamzah. Azabun alimun, azabun alimun, azabun alimun, azabun alimun. Nah, ya, ini tanwin dan nun sukun yang bertemu dengan hamzah. Baca dengan jelas, bukan dibaca dengan azabun, tapi langsung masuk ke, ya, ditambahkan huruf nunnya, baru masukkan ke hamzah. Nah, kemudian yang bertemu dengan ha. Nah, aliman hakiman, aliman hakiman. Mbak, a. A. Aliman hakiman, aliman hakiman, ya, ingat jangan sampai terpantul, ya. Aliman man, ini sering terjadi pantulan pada bacaan izhar, ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, terutama ha, demikian pula ain, ya, kebanyakannya masih sering terpantul. Maka caranya gimana supaya tidak terpantul? Nah, diselesaikan sifat bainiyah pada huruf nun. Nah, kalau kemarin pada pembahasan alif lam, ya, ya, ada juga yang terpantul. Ya, sebagian pembaca ada juga yang membacanya dengan terpantul. Seperti Rabbil alamin, Rabbil. Rabbila, nah, ini terpantul karena tidak menyelesaikan sifat pada huruf lam. Jadi caranya supaya tidak terpantul adalah memberikan sifat huruf lam dengan sempurna. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Rabbil, ya, jangan sampai terpantul. Rabbil alamin, ini terlalu cepat. Ini contoh untuk yang kemarin. Demikian pula pada bacaan izhar, ya, harus diselesaikan, ya, sifat bainiyah, ya, atau aliran suara pada huruf nun. Dan hukum asal tanwin itu adalah nun, ya. Tanwin, ya, adalah nun, pengganti dari nun, ya. Contohnya bacaan aliman, ya, aliman seperti ini tanwin dua rakaat, ya. Hanya seperti ini, ali, aliman, ya. Bedanya nanti ketika waqaf, nah, alima, ya, baca dengan panjang. Jadi kemasalnya tanwin itu adalah nun, nun as-sakinah. Baik, jadi harus ditambahkan ketika bacaan izhar. Dibaca dengan jelas. Izhar dibaca dengan jelas. Baik. Kita lanjutkan contoh untuk huruf ha. Nah, ladun hakimin, ladun hakimin, ladun hakimin, Ladun hakimin. Sekian. Ladun ha. Ladun ha. Jangan ladun ha. Tapi selesaikan. Ladun hakimin. Seperti ini. Jangan terburu-buru mengucapkan huruf setelahnya. Ya, pentingnya bacaan dengan bacaan tartil. Min haitsu. Min haitsu. Min haitsu. Min haitsu. Min hauli. Min hauli. Hauli. Hauli. Kemudian huruf kha. Man khasyiyar rahmana. Man khasyiyar rahmana. Man khasyiyar rahmana. Man khasyiyar rahmana. Ini contoh dan sukun bertemu dengan huruf kha. Man kha. Berikutnya yang bertemu dengan huruf ain. Ini lumayan sering terjadi pantulan pada bacaan seperti ini. Nah, kita ambil contohnya sebagian. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Kalau masih membaca dengan an'amta, ya, keliru. Ya, belum tepat, ya. Berarti masih terjadi pantulan pada huruf nun. Ya, masih terjadi pantulan pada huruf nun sukun. Nah, an'amta ini sering. Belum menyelesaikan sifat bainiyah pada huruf nun. Jadi diselesaikan an'a. An'a. An. Ya, sampai selesai. Suaranya tuh suara huruf nun sampai selesai. An. Baru masuk ke huruf ain. Jangan dipotong. An'amta. Nah, ini terlalu cepat. Kalau membaca dengan an'amta, berarti belum, ya, menyelesaikan sifat bainiyah pada huruf nun. Nah, kita ulangi. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ajran 'aziman. Ajran 'aziman. Ajran 'aziman. Ajran 'aziman. Coba tes Ustaz Ali. An'amta. An'amta 'alaihim. Huruf nun jangan dihentikan. Jangan langsung diwakafkan. An, tapi dialirkan suaranya. Karena kan diantara sifatnya apa? Bainiyah. Bainiyah. Tapi mengalir suaranya sedikit. An'a. An'a. Baik. An'amta 'alaihim. Ta. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Huruf ta-nya masih belum sempurna. Coba sekali lagi. An'amta 'alaihim. Belum ini ya. Masuk ke ainnya belum. Masih ada pantulan sedikit. An'amta. Nah, maksudnya bainiyah di sini nun sukun ini tidak dihilangkan dengan secara mutlak. Iya. Yang kemarin ada tingkatan gunnah ya. Tingkatan gunnah ada berapa? Gunnah. Ada. Ada akmal, ada kamil, ada nakis, ada angkos, ada empat. Nah, ada empat tingkatan gunnah ya. Jadi nun sukun termasuk tingkatan mana? Tingkatan nakis. dia gunahnya. Terus yang dinamakan idhar di sini yang huruf yang mana? Nunnya atau menampakkan nun, ya, menampakkan huruf nun. Ini baca dengan jelas, ya. Ini yang dinamakan dengan idhar, dengan bacaan. Berbeda halnya dengan nanti bacaan ikhfa. Ini disamarkan, huruf nunnya disamarkan. Ya. Nanti. Sebenarnya memang banyak latihan untuk ya ahkam tajwid seperti ini, banyak melatih. Karena pelajaran Aisar kalau di ma'had kemarin, pada tahun kemarin, ini setahun. Ya. Pelajaran Aisar ini setahun. Kita disingkat sebulan. Kurang lebih. Dikurangi libur-libur. Setiap hari. Ya. Ya, dikurangi hari Jumat. Ya, dikurangi. Ya. Dan dites satu-satu orang. Kalau halaqahnya nah, kemarin, sekitar ya 8 orang. Nah, 8 orang. Baik. Jadi butuh latihan ya. Di samping mempelajari teori, ya, mempelajari praktek, ya. Melatih dengan praktek. Kita tahu teorinya. Oh, nun sukun ketika bertemu dengan ha dibaca dengan jelas. Nun sukun ketika bertemu dengan ghain dibaca dengan jelas. Tapi ketika prakteknya keliru kadang. Atau benar cuma belum tepat. Beda benar dengan tepat. Baik. Ini bacaan izhar. Ya. Jadi untuk huruf ain ya, nun sukun bertemu dengan ain ini sering terjadi pantulan seperti itu. Ana amta, maka dihilangkan dengan cara tadi menyempurnakan sifat sifat apa? Lainiyah. Kemudian contoh untuk huruf ghain. Kita baca min ghillin, min ghillin, min ghillin, min ghillin, min ghillin, min ghillin, yang sampai min ghillin masih min tadi belum tepat, min ghi, min ghi, min ghi, min ghi, jadi min ghi diselesaikan nunnya. Kita baca min ghillin, min ghillin, min ghillin, min ghillin, azabun ghairu, azabun ghairu, azabun ghairu, azabun ghairu. Masih ada yang terpantul. Azabun ghair. Jadi butuh ya, memang butuh latihan. Coba. Min ghairi, min ghairi, min ghairi, min ghairi. Coba. Man. Udah. Min ghairi, min ghairi, min ghairi, min ghairi, bukan ko pakai ghai, min ghairi, tapi jangan terlalu min ya. Tapi cukup sekedarnya untuk sifat bainiyah ya. Min ghairi, min ghairi, min ghairi. Jadi agak terputus sedikitnya. Ya, min ya. Agak terputus ketika masuk ke ya, ke ghain. Min ghairi. Min ghairi. Min ghairi. Nah. Ayo. Abu Naufal. Coba min ghairi. Min ghairi. Min ghairi. Min ghairi. Baik, Hasan. Nah, jadi tidak ada pantulan pada nun sukun. Min, mina. Nah, ini tidak ada. Baik. Kemudian ini bertemu dengan huruf H. Huruf H. Kita baca. Fariqon hada. Fariqon hada. Fariqon hada. Fariqon hada. Ala ilmin hudan. Ala ilmin hudan. Ilmin hudan. Ilmin hudan. Ilmin hu. Ilmin hu. Ya, jangan ada pantulan pula. Ilmin huda. Ilmin hu. Biar jelas. Ilmin hu. Nah, kita ulangi. Ala ilmin huda. Ala ilmin huda. Minhum. Minhum. Minhum. Minhum. Gak ada minhum. Tapi jelas. Minhum. Minhum. Coba Ustaz Abu Zafirah. Apanya? Minhu. Minhu. Baik. Ustaz Isha. Minhu. Nah, baik. Jadi jelas. Minhu. Kita baca. Itu lagi contohnya. Waja'alna minhum. Waja'alna minhum. Waja'alna minhum. Waja'alna minhum. Minhum. Minhum. Nah, dibaca dengan jelas. Bukan minahum. Minahum. Ya. Ini adalah huruf-huruf, ya, huruf-huruf izhar. Nah, yani nun sukun apabila bertemu dengan 6 huruf ini atau tanwin 6 dibaca dengan jelas dengan izhar. Nah. Terus Fauzi di sini mengingatkan jangan dilupakan sifat bainiyah, ya. Ingat nih tadi sifat bainiyah pada huruf nun. Ini nun sukun harus diberikan sifat bainiyah. Dan gunnahnya adalah gunnah naqisah. Tidak terlalu panjang. Gunnahnya gunnah naqisah. Jadi nun sukun apabila bertemu nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halqi, ya, huruf-huruf yang terletak pada makhraj halq, maka dibaca dengan jelas dengan izhar. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nunnya itu masih pendek. Nun. Iya. Pendek tapi memberikan sifat bainiyah. Ya. Sekedarnya kita mengucapkan huruf nun ketika ban, ya, ban suara segitu nggak perlu dipaksa ban. Nah, ini berarti sudah ada paksaan suara. Ini cukup bin ban aza bin alimin bin, ya. Jadi aliran suara nun ya selepas yang kita ucapkan. Ada bin, bin, nggak boleh bin, berarti ini nggak sesuai dengan hukum asalnya nun. Nah, Baik. Ini untuk bacaan izhar. Minta zakat. Ini kita lanjutkan satu hukum lagi. Nah. Bacaan qalb. Nah. Bacaan qalb. Ini sudah jelas ya. Bacaan izhar. Nah. Mungkin ya, 2 bulan lagi ditanyain apa hukum bacaan ini. Kayak pernah belajar, gak lupa. Karena belajarnya cuma 1 bulan. Baik, sekarang adalah bacaan qalb. Yang kedua, qalb. Atau kalau mereka lebih masyhur mengucapkan dengan ikhlab, bacaan ikhlab. Jadi Fauzi di sini ya, memberikan istilah dengan istilah qalb. Qalbu. Atau ikhlab ya. Ikhlab. Bacaan qalb. Yang artinya secara bahasa adalah diubah atau dibalik atau dirubah. Nah, dirubah. Ya, ini apa yang dirubah? Di sini. Jadi nun sukun. Nah. Nun sukun atau tanwin. Jika bertemu dengan huruf ikhlab atau huruf qalb, yakni hurufnya apa? Huruf ba. Ya, hurufnya hanya satu. Gampang mungkin mengingatnya. Jika bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin dirubah menjadi mim. Ya. Dirubah menjadi huruf mim. Nun sukun ini contohnya adalah min sama ba'di. Dalam ilmu tajwid, nun sukun ketika masuk ya, bertemu dengan huruf ba ya, maka dirubah menjadi huruf mim ya. Ini kalau di mushaf ya, ada tanda mim. Mushaf, selain mushaf Utsmani ya, insyaallah. Atau memang diberikan ya. Jadi di samping tanda tanwin ya, ada tanda huruf mim kecil ya. Itu tanda untuk merubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim ya. Jadi dirubahnya nun sukun ke huruf mim. Ini dinamakan dengan bacaan qalb. Bacaan qalb. Jadi apa itu qalb? Ya. Yakni nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Maka bacaannya dirubah menjadi huruf mim. Seperti itu. Kita baca contohnya. Mim ba'di. Mim ba'di ya. Dan gunahnya ini kamilah ya. Gunahnya sempurna. Mim kamilah ba'di. Dan ditahan selama 2 harokat ya. Jangan langsung mim ba'di ya. Tapi ditahan. Nah, jadi pengucapan ya. Mim sukun ketika masuk ke ba ya, atau ya, ketika berubah ya. Mim sukun sini ketika bertemu dengan huruf ba berubah menjadi huruf mim ya, secara bacaan. Adapun secara tulisan tetap sama nun sukun. Karena kita cara membacanya dengan merubahnya ke huruf mim. Dan tanpa merapatkan dengan sempurna. Ya. Maksudnya dengan tanpa menekan ya. Tanpa menekan rapat ya, rapatnya bibir. Maksudnya tetap merapatkan bibir cuma tanpa tekanan ya, seperti ini. Sekali lagi contohnya mim ba'di yambu'an ketika membaca contoh-contoh diusahakan dengan suara yang jelas, keras, tegas. Jelas, keras, tegas. Supaya kelihatan ya, di mana letak kesalahan. Ya. Kalau membaca dengan menggelembung, ini enggak tahu. Ya. Seorang ya, yang pengajar tidak mengetahui di mana kesalahan. Jadi diusahakan dengan suara yang keras. Saya baca contohnya beberapa. Bi'adzabim ba'isin. Bi'adzabim ba'isin. Bi'adzabim ba'isin. Dibaca dengan qalb ya. Dan gunnah ya. Pakai huruf hamzah ya. Ba'i dan jangan pula ketika membaca huruf hamzah ini seringnya terjadi ya, tasdid ya. Ba'i ya, ini keliru tapi langsung ba'i nah. Kita ulangi bi'adzabim ba'isin wa barram biwalidati bawahnya dolalam ba'idan Sami'an basiran Si ya, sad harus dibedakan dengan sin. Bukan basi, tapi basi. Ya. Ini bacaan qalb. Alhamdulillah telah masuki atau membahas dua hukum dari hukum nun sukun atau tanwin. Nah, yang pertama apa? Izhar. Yang kedua di qalb. Izhar apa itu izhar? Jelas. Kapan dibicarakan jelas? Nah, nun sukun atau tanwin. Nah, bertemu dengan huruf-huruf hal. Dan harus hafal. Jika menganggap dengan huruf-huruf hal, harus hafal apa itu huruf hal. Jangan nun, lam. Ya. Gimana? Kemudian qalb. Apa itu qalb? Ya. Apa itu bacaan? nun sukun atau tanwin ketemu dengan nun ba, maka membacanya dirubah menjadi mim. Baik. Di murajaah. Baik. Insyaallah kita cukupkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutkan ya. Huruf ikhfa. Ya. Huruf ikhfa ini termasuk yang lumayan banyak. Itu perhatian dan contoh yang lebih. Oke. Nah, besok libur. Besoknya maksudnya. Iya. Ada apa? Libur. Ada. Taurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.